مثل هذا المغرور قد سقط معه خطابه وسد في وجه الباب. والله الهادي إلى نهج الصواب. قلت فإذا وضحت هذه القاعدة ظهر لك أي الفريقين أهدى في المثال الذي صدرنا لك الكلام به. إذ ذاك الدليل العام لم يجري عليه أمل السلف رضي الله عنهم أو فهمهم استدلالا به على الجماعة في غير الوارد كالفرائض أو التراويح ونحوهما، فهو جرى إذن على جزء من أجزاء عمومه لا على جميع أجزائه. ومثال آخر تطبيقي سلفي روى أبو داود في سننه بسنة حسن عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فصوب رجل في الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة. ومعنى التصبيب هؤلاء الذين يقومون على أبواب المساجد فينادون الصلاة الصلاة. فلو جاء أحد قائلا هل من دير على من ذكر بالصلاة والله سبحانه يقول وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين لما قبل قوله بل رد عليه فهمه إذ لم يفهم السلف رضي الله عنهم من هذه الآية هذا الإطلاق وهذا العموم. ومعلوم عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة اتباعه ودقة التزامه. ومثال ثالث مثل هذا المغرور متى سمعت أرأي أن تعطيه بني فقد سقط مو الخطاب maka telah gugur bersamanya maka tidak teranggap bersama menurut orang tersebut al-khitab seruan dan telah tertutup dalam di wajahnya albab pintu pintu kebenaran. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk ila nahji shawab pada jalan yang benar. Faidha wada'at hadhil qa'idah jika telah jelas kaidah ini yaitu tiga rincian tentang dalil umum mana yang bisa diamalkan dan mana yang tidak dengan melihat fahmu salaf zaharolaka maka jelas bagimu ayul fariqah ini manakah dari dua kelompok yang ada lebih tepat dalam misal yang telah kami sebutkan di awal pembicaraan ini yaitu sholat berjamaah untuk sholat sunnah sholat tahiyatul masjid dan beralasan dengan sholat rajul ma'arajul aska min sholati wahdahu. Maka yang benar tentu yang melarang. Kenapa? Idza ka adalilu al-am, karena hadis tersebut adalah dalil umum yang tidaklah ada padanya amal salaf atau faham salaf. Tidak ada amal salaf dan faham salaf yang menggunakan dalil tersebut untuk itu, untuk menunjukkan syariatkannya tahiyatul masjid bersama-sama. Istidlalan digunakan dalil al-jamaah untuk salat berjamaah fi ghairil warid untuk selain salat sunnah yang diajarkan untuk berjamaah atau salat yang dianjurkan atau disyariatkan untuk berjamaah semacam salat fardu, salat tarawih dan semisalnya. Maka ada footnote 1 di halaman 142 berkaitan dengan nahnu rijal wa hum rijal. Wa thammata qabla dzalika aslun muhimun aydhan. Dan di sana sebelum itu ada faedah yang penting, juga penting, yaitu la khilafa baina a'immatil ilmi fi anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam muta'ayyinun liqa'i dzalikal ma'mur bihi ala syaklihi. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penentu untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam bentuk yang dikehendaki, bentuk, dalam bentuk yang tepat. Karena Allah berfirman litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi, supaya engkau jelaskan kepada manusia. Kau jelaskan di sini bukan hanya penjelasan lisan, namun juga penjelasan dengan perbuatan. Wahyu yang diturunkan kepada manusia. Maka perbuatan Nabi itu muta'ayin, menentukan manakah pemahaman yang tepat untuk satu hal yang diperintahkan. Nabi lah yang mengatakan bahwasanya salat jamaah, ya, salat dua orang itu lebih baik daripada salat satu orang, salat tiga orang lebih baik daripada salat dua orang dan seterusnya. Apakah Nabi pernah praktek salat tahiyatul masjid berjamaah? Dan belalah yang mengatakan itu. Belalah yang mengatakan itu dan perbuatan Nabi juga penjelasan. Nabi tidak pernah praktek tahiyatul masjid berjamaah. Ini menunjukkan tahiyatul masjid berjamaah satu hal yang bermasalah. Maka tentang permasalahan bagaimana dicontohkan kita itu masjid berjamaah, maka juga bisa dipahami dengan kaidah ini, yaitu bahasanya fi'il Nabi SAW muta'ayin li'iqa' dzalikal ma'mur bihi ala syaklih. Perbuatan Nabi juga berfungsi untuk menentukan bentuk dari perintah yang benar itu seperti apa. Karena Nabi itu memberikan keteladanan, bukan hanya pandai bicara tanpa perbuatan. Nabi memberikan keteladanan, dia mengatakan dan dia mengamalkannya. Kecuali dalam beberapa hal yang memang beliau karena ada sesuatu dan lain hal menyebabkan beliau tidak mengamalkan satu hal yang beliau anjurkan. Bahwa jara izan, maka izan jika demikian hadis tersebut jara ala juz'in hanya berlaku untuk satu bagian min ajzai umumihi dari bagian redaksinya yang umum. La ala jami' ajzai, tidak berlaku untuk semua bagiannya. Ini berdasarkan amal salaf dan fa'il salaf, maka kita simpulkan Baju ini Isin. Yang kebacunya nak kalau ibu. Isin. Yang kebacu. Nah, misal akhir dan contoh yang lain. Contoh praktis tatbiqi salafi yang ada di masa salaf. Yaitu Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang hasan kata Syekh Ali dari Mujahid, dia mengatakan aku bersama Ibnu Umar. Maka ada seseorang itu membaca tafwid dalam sholat duhur atau sholat asar. Maka Ibn Umar mengatakan, ukhud bina, ayo kita keluar saja, tinggalkan masjid ini. Fa'inna hadhi bid'ah, dan ini bid'ah. Namun kalau ibu ke masjid, izin lah ibu ke masjid. Kalau ibu izin nih, ya, yang perlu diperhatikan adalah makna tasbih dalam riwayat ini. Bukan tasbih sebagaimana dalam subuh. Makna tasbih dan makna tasbih adalah orang, adanya orang-orang yang berdiri di dekat pintu masjid sambil berteriak, sholat, sholat. Itu yang dimaksud tasbih. Kalau ja'a ahadun, seandainya datang seorang yang mengatakan hal min bayr, bayr maknanya bar, apakah bermasalah man orang yang zakar di sholat dan mengingatkan orang lain untuk mengerjakan sholat, sedangkan Allah berfirman, fadzakir fa'inna zikratan fa'al mu'mini, itulah peringatan, ingatkanlah orang untuk sholat, ingatkan untuk puasa, fadzakir wadzakir bilah peringatan, ingatkan, ya, ingatkan orang lain. Karena mengingatkan itu satu hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka boleh jadi orang akan mencomot ayat ini untuk membenarkan perbuatan orang tadi. Gimana yang kita katakan, lamaku bila kauluhu, maka tidaklah diterima perkataannya. Balrutta alaihi fahmuhu, bahkan kita kembalikan pemahamannya, ditolak pemahamannya. Pemahaman itu ada pemahaman yang kita tolak. Kenapa? Apa alasannya? Itlamnya fahami salaf, karena salaf tidaklah memahami min hadil ayat dan ayat ini, hadal itlaqa, pemutlakan seperti ini, wahadal umumah dan umum semacam ini. Bahkan salaf mengingkari. Memaklum dan maklum, dan kita semua tahu tentang Ibnu Umar, dia adalah syiddatut tiba'ihi wa diqqatut zamihi, seorang yang terkenal sangat itiba' dan sangat detail komitmennya dengan syariat. Wa mithalun thalithun masaha an Ibn Umar radallahu anhu min inkarihi ziyadat as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-utaf, ma'anna umuma qawlillahi subhanahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, tadakhulu fihi tilka salatu. Walakin ma hakadha fahimaha as-sahabatu faman ba'dahum, وما هكذا طبقها السلف الصالح رضي الله عنهم وفهمه أولى ومرتبتهم أعلى. قال شيخنا في السلسلة الصحيحة وجزم السيوطي في الحاوي للفتاوى لأنها بدعة مذمومة، فهل يستطيع المقلدون الإجابة عن السبب الذي حمل السيوطي على الجسم بذلك؟ قد يبادر بعض المغفلين منهم فيتهموه كما هي عادتهم بأنه وهابي، مع أن وفاته كانت قبل وفاة محمد بن عبد الوهاب بنحو 300 سنة. Contoh yang ketiga adalah riwayat yang sahih dari Ibnu Umar. Beliau mengingkari ada tambahan selawat untuk Nabi Ba'dal Utas setelah bersin, seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Maka Ibnu Umar pun mengingkarinya dan menegaskan, kami juga berselawat namun tidak seperti ini Nabi mengajarkan. Padahal ada dalil umum, padahal keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, wahai beriman bersolawat kalian dan ucapkanlah salat, doakanlah keselamatan untuk Nabi. Ini umum. Termasuknya hadis persen juga bisa masuk kalau jilid umumnya. Tadkhulu fihi, maka termasuk dalam keumuman ayat ini tilka salatu, selawat itu. Salat setelah bersin. Akan tetapi ada apa yang salah dengan ini? Walakin maha kada fahimu sahabat. Namun tidak seperti itulah yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang para ulama setelahnya. Wa maha kada, dan tidak seperti itu tabaqah salaf, yang dipraktikkan oleh salafus salaf. Sedangkan pemahaman mereka itu lebih utama dan kedudukan mereka itu lebih tinggi. Berkata guru kami di Sisilah Fahihah, Suyuti menegaskan dalam Al-Hawil Fatawa, kumpulan fatwanya Imam Suyuti, beliau menegaskan di Al-Hawil Fatawa bahasanya selawat pada saat bersin itu adalah bid'ah yang tercela. Fal yastati al-muqalladun, apakah orang-orang yang cuma sekedar ikut-ikutan dalam beragama itu mampu untuk memberikan jawaban anis sabab, tentang sebab yang mendorong Imam Syafi'i, Imam Syuuti untuk menegaskan hal tersebut. Maka beliau menceritakan satu hal yang menggelikan dalam masalah ini. Qad yubadiru, tidak menutup kemungkinan, bersegeralah sebagian orang-orang yang dilalaikan atau orang-orang yang lalai di antara mereka, lalu menuduh Suyuti kama hiya adatun, sebagaimana kebiasaan mereka, dan menuduh Suyuti bahasanya Suyuti itu Wahabi. Bagaimana kebiasaan mereka, siapa yang suka menegaskan ini bid'ah, maka gelarnya adalah Wahabi. Padahal anna wafat atau wafatnya meninggalnya Imam Suyuti adalah sebelum meninggalnya Muhammad bin Abdul Wahab kurang lebih 300 tahun. Namun disebut Suyuti Wahabi karena mengingkari apa yang mereka lakukan. Lihat footnote, wa min syiami ahlil bid'ah, di antara ciri ahlil bid'ah alam maril usul di sepanjang masa, dari masa ke masa, adalah nabzu ahli sunnah bil alfa, memberikan gelaran-gelaran yang buruk dengan untuk ahli sunnah, asyani'ah yang keji, al-munafirah yang membuat orang itu lari. Bagaimana dalam akidah salaf ashabul hadis yang dikatakan di antara ciri ahli bid'ah adalah al-waqi'atu alal ahli al-athari, menjelek ahli al-athari. Padahal hakikatnya Wahabi itu bukanlah gelar yang buruk, karena dia nisbah pada Al-Wahhab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanpa dipikir panjang, Suyuti kapan matinya langsung dikatakan Wahabi. Maka ini menunjukkan bahasanya Wahabi itu adalah sebuah gelar kehormatan, karena itu akan disandang oleh dan diberikan oleh orang-orang diberikan kepada orang yang terkenal anti syirik dan anti bid'ah. Karena itu kata Syekh Mubas, siapa yang mendapatkan gelar atau Wahabi, maka bersyukurlah, karena Wahabi ini sudah menjadi gelar untuk setiap orang yang kencang tauhidnya, kencang sunnahnya, keras terhadap bid'ah dan keras terhadap syirik. Ya, itu satu hal yang sangat-sangat terpuji. Wa yuzakiruni haza bikisratin tarifatin fi ba'dil madarisi di Dimaskos. Faqad kana ahadil ustazati al-mashkurina minan nasara yatakallamu an harakati Muhammadin ibn Abdul Wahhab fil jaziratil arabiyyati wa maharu batiha lisirki wal bid'i wal khurafati wa yazharu annahu atra fi zalika fa qala ba'du talamizatihi yazharu an al-ustaza wahabiyun wa qad yusari'u akharuna ila tahti as-suyuti walakin aina ad-dalilu wa dalilu ma huwa wa qawluhu man ahdatha fi amrin hadha ma laysa minhu fa huwa raddun muttafaqun alayh bal huwa rahimahullah mutabi'un fi fahmihi izaka li hadha as-sahabi al-jalil radhiyallahu anhu wa alayhi naqul al-hajaru min mukhalafatil awwalina falau kana thamma fadlun ma lakana al-awwaluna ahaqqa bihi wallahu al-musta'an. Hada, hal ini adanya orang yang menuduh Suyuti sebagai Wahabi pada meninggal 300 tahun sebelum wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkanku dengan satu kisah yang tarifah, kisah yang menggelikan. Fibak di madaris di sebuah sekolah di Damaskus. Fakatkan ahadul asatidah al-masyurin, ada seorang guru di sekolah itu yang terkenal minan nasara, dia adalah Nasrani. Ya takalam, dia berbicara tentang gerakan yang dilancarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab, dan dia memerangi kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Khurafat itu mitos. Wadhar, dan nampaknya annahu, guru ini, sang guru ini, atrafi dhalika itrak, ya, memuji berlebihan, ya, menyanjung-nyanjung, memuji-muji apa yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka ketika mendengar pujian yang berlebihan tersebut, maka salah seorang murid berkomentar, wah ternyata guru kita ini Wahabi. Ternyata guru kita ini Wahabi, padahal sudah ma'ruf dia itu Nasrani. Satu hal yang sangat menggelikan. Wakat isyari akharun, dan banyak orang yang juga bersegera menyalahkan Suyuti salah, menyalahkan sholawat pada saat bersin. Akan tetapi enak dalil, dimanakah dalil salahnya Suyuti, bahkan dalil bersama Suyuti. Itu sabda Nabi SAW, para sahabat mengadakan hal yang baru dalam perkara kami ini yang bukan merupakan bagian darinya, maka itu tertolak. Mutafakun alaihi. Bahkan Suyuti itu mengikuti pemahamannya, difahami pemahamannya Suyuti ini mengikuti sahabat yang mulia itu, yaitu Ubay bin Umar radhiyallahu anhu. Berdasarkan keterangan hal tersebut, kami katakan hati-hati, dan hati-hati jangan sampai menyelisihi, ya, generasi terdahulu, itu para sahabat. Kalau kan asama, andai di sana ada kelebihan, ada satu keistimewaan, tentu orang-orang terdahulu itulah yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Wallahu musta'an. Futut 4, ada faedah. Syekh Muslim Taimiyah di kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim memiliki membahas muhim, kajian yang penting tentang masalah beramal dengan dalil umum dan hukumnya. Dan kesimpulan dari bab ini, nampak bahwasanya masalah seorang itu akan memahami dalil umum dengan baik jika memahami dengan baik pentingnya fahmi salaf dan beragama. Ya, kesimpulannya, kata kuncinya di hamzalah dalam beragama. Karena tiga rincian yang disampaikan itu artinya merujuk bagaimana kesan musalah. Apakah salah memahami umum seperti itu adalah seperti ini. Maka yang bisa kita simpulkan wallahu a'lam dari bab ini menunjukkan bahwasanya orang itu tidak akan bisa memahami dan mengamalkan dalil umum secara baik dan tepat kecuali orang yang memahami dengan baik pentingnya fahmu salaf dalam beragama. Kemudian dua jenis bid'ah, bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah dibagi oleh para ulama dilihat dari apakah bid'ah tersebut total seluruhnya bid'ah ataukah cuma sebagiannya, sebagian ini saja yang bid'ah. Jadi oleh para ulama menjadi dua, bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhafiyah. Nah. Itu kalau ada yang pernah. Sama-sama Tentu sudah kemarin. Sudah kemarin. Sama sama ini. Sama dia masih selamat. Bid'ah al-haqiqiyyah wal-idhafiyyah. Qala al-allamah al-shatibi fi al-i'tisam inna al-bid'ah al-haqiqiyyah hiya allati lam yadull 'alayha dalil shar'i la min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala istidlalin mu'tabarin an inda ahli al-'ilmi la fi al-jumlati wala fi al-tafsili. ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع إذ هو مدعي أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة لكن تلك الدعوة غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر أما بحسب نفس الأمر فبالأرض وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن استدل وإلا فالأمر واضح. وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان. Kata Al-Imam Syatibi di Iktisam, sebenarnya bid'ah hakiki pengertiannya adalah bid'ah yang tidak didukung oleh dalil syar'i, baik berupa Alkitab, Quran, Sunnah, tidak pula ijma, tidak pula istidlal, pendalilan yang bisa diterima menurut orang-orang yang berilmu yaitu para ulama. Dan tidak terdapat dalil untuk hal tersebut, la fil jumlah, baik secara umum secara global, wala fi ta'sil tidak pula secara rincian. Oleh karena itu disebut bid'ah, sebagaimana telah lewat. Bid'ah adalah syai' mukhtara', sesuatu yang diada-adakan tanpa contoh sebelumnya. Meskipun mubtadi' tersebut ya'ba tidak mau dinisbatkan kepadanya al-khurud keluar dari syariat. Idh huwa muda'in, karena dia mengklaim bahasanya bid'ahnya tersebut dakhilun bimas tumbito, dalam masuk dalam syariat dengan istimbat yang dilakukan, kesimpulan hukum yang dilakukan tahta muqtadul adillah berdasarkan tuntutan dalil. Akan tapi tilka dakwah, klaim tersebut adalah klaim yang tidak benar, tidak dalam hakikat senyatanya, tidak pula menurut pandangan zahir. Adapun menurut hakikat senyatanya, maka fabil ardi, maka dengan penimbangan. Maksudnya lihat footnote bi ardi ala adillah, itu dengan menimbang pendalilannya dengan pendapatnya dengan dalil-dalil yang ada, wala adillata, dan tidak ada dalil dalam hal ini. Yang namanya bid'ah hakikiyah, tidak ada dalil yang bisa dalil untuk menimbang kebenaran pendapatnya. Adapun bihasabil zahir, sesuai dengan lahiriyah, pandangan zahir, maka dalil-dalil ini adalah sebenarnya adalah subhat, bukan adillah, bukan dalil. Ini istadalla jika dia berdalil. Jika dia tidak berdalil, tidak memberikan dalil, fal amru wadi, maka tentu lebih jelas lagi, yaitu jelas ini bid'ahnya. Jika dia berdalil, maka dalilnya itu sebenarnya adalah subhat. Maka jika ditimbang dengan maka berarti dalilnya ini sebenarnya bukan dalil, tidak ada dalilnya, berarti dia tidak punya dalil. Itu bid'ah hakikiyah, ada bid'ah yang murni, bid'ah tidak total, adalah seluruhnya adalah bid'ah. Amal tersebut total, seluruhnya adalah bid'ah. وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان أحدهما لها من أدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفية أو الأحوال أو التفاصيل لم يكن عليها مع أنها محتاجات إليه لأن الغالب وقوعه في التعبدات لا في العاديات المحضة وعليه فإن البدعة الحقيقية أعظم وزرا لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة ولأنه مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر كالقول بالقدر والتحسين والتقبيه والقول بإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك وإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة من كل وجه. Adapun bid'ah idhofiyah ada bid'ah yang memiliki dua unsur. Unsur pertama memiliki kaitan minal adillah muta'alaqah, bergantung dengan dalil, berdasarkan dalil. Zikir bersama. Bacaan zikirnya la ilaha illallah. Maka zikir la ilaha illallah itu ada dalilnya. Fala takun min tilkal jamaah, maka dari aspek ini tidak bid'ah. Dari aspek bacaannya tidak bid'ah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah itu bid'ah? Ini aspek bacaannya tidak bid'ah. Unsur yang kedua, laisa laha muta'alaq, tidak memiliki dasar dalil. Itu zikirnya dengan jama'i. Kecuali dalil sebagaimana dalil yang dimiliki oleh bid'ah hakikiyah, ya footnote. Ana subah, subahnya itu subahat-subahat, bukan dalil senyatanya. Dan karena amal tersebut, amal bid'ah tersebut memiliki dua unsur, lam yatakhalas, dia tidak murni li ahadi tarfain, murni satu dari dua unsur tersebut. Dia tidak murni sunnah dan dia tidak murni bid'ah. Mau dibilang murni sunnah tidak, murni bid'ah juga tidak. Dia punya dua unsur, tidak murni untuk salah satu. Wada'na, maka kami buat untuk itu, untuk amal ini, nama ini, yaitu bid'ah idhafiyah, bid'ah nisbiyah. Jika diidhafahkan, jika dikaitkan dengan yang ini maka bid'ah, jika dikaitkan dengan yang itu maka bukan bid'ah. Ay'ana, yang dimaksud penamaan dengan bid'ah idhafi adalah anah bid'ah tersebut, amal tersebut, jika dikaitkan dengan salah satu unsur maka kita katakan sunnah. Jika bacaannya, bacaan la ilaha illallahnya, maka kita katakan sunnah. Li'anna, karena unsur tersebut bersandar pada dalil. Yat subnut lakinahu amun, namun dalilnya dia dalil umum. Adapun dikaitkan dengan jihah al-ukhra, ya, unsur yang kedua, maka dia bid'ah. Itu jama'i, dikir jama'i, dikirnya dengan jama'i. Li'annaha, karena unsur yang kedua tersebut bersandar pada subhat, bukan pada dalil, ya. Ini ada hadis tentang keutamaan masjid zikir misalnya. Bersandar pada subhat, tidak pada dalil, atau tidak bersandar kepada syekh sesuatu apapun. Wal faqu, dan perbedaan antara bid'ah hakikiyah dan idhafiyah min jihatil makna, dari sisi makna. Untuk bid'ah idhafiyah, ana dalil alaiha min jihatil asli qa'im, ada dalil alaiha untuk bid'ah idhafiyah min jihatil asli, dari asal amal itu qa'im ada, yaitu dalil untuk berupa dalil umum, biasanya dalil umum untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah itu ada. Namun wa min jihatil kaifiyah, akan tapi dari tata cara atau dalam kondisi watafasil dan rincian, lam yakum alaiha, tidak ada dalilnya. Kalau ada maka itu subhat, atau tidak ada dalilnya sama sekali. Ma'ana, padahal amal tersebut membutuhkan dalil. Dipintun kayak gitu, untuk apa dalilnya? Kenapa membutuhkan dalil? Karena al-ghalib umumnya wuku'uha, terjadinya bid'ah idhafiyah itu fita abudah, dalam masalah-masalah ibadah, dikir dan sebagainya, bukan dalam masalah adiyat al-mahdah yang murni. Ini maka yang perkara ada itu ada perkara adat yang murni, maka tidak ada bid'ah di sana. Tidak ada bid'ah yang haram dalam perkara adat murni, kendaraan adat murni. Ada perkara adat yang mengandung unsur ibadah, ada sisi ta'abudinya. Maka perkara adat yang mengandung unsur ta'abudin, maka di sana ada bid'ah. Nah, pendapat yang benar dan tentang apakah ada bid'ah dalam masalah adat. Apakah ada bid'ah dalam masalah adah adalah membagi adah dengan perkara adah dengan dua macam. Ini ada adah yang murni adah, maka tidak ada bid'ah di sana. Model rumah, kendaraan. Dan ada adah yang tidak murni adah, namun ada unsur ta'abudinya. Jelas selanjutnya demikian. Berdasarkan keterangan di atas, maka bid'ah hakikiyah itu lebih besar dosanya, karena bid'ah hakikiyah itu bahasa roha dilakukan oleh al-muntahi. Muntahi di sini maknanya, lihat buku 3, al-muwaki alaiha, orang yang terjumus di dalamnya. Dia terjumus dalam bid'ah tersebut dengan wasitatin, tanpa perantaraan.